Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah telah beberapa hari kita melaksanakan ibadah puasa. Suatu fenomena yang sering terjadi di setiap bulan suci Ramadan, adanya asmara subuh. Ya, ini fenomena yang paling tidak sesuai dengan hakikat dari Ramadan sebagai bulan ibadah, bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, idkun minan nar. Seharusnya di bulan yang penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kucurkan kepada kita, bulan mohon ampunan karena banyaknya dosa kita, bulan paling tidak kita terhindar dari neraka, kita tidak memperbanyak dosa, gitu Ustaz Fajrul ya. Yeah. Ini menariknya di bulan Ramadan di pagi subuh ini kita menemukan itu laki-laki dan perempuan di apa? Yang bukan muhrim itu Ustaz Fajrul naik kendaraan sepeda motor itu lengket kurang lengket itu Ustaz Fajrul dengan kondisi asmara subuh yang sangat menyedihkan ini. Tentu saja alangkah baiknya seperti para pendengar yang dimuliakan Allah, di pagi subuh ini ya kita tadarus membaca Al-Qur'an, habis itu kita mendengarkan acara siraman rohani penyejuk hati melalui radio kesayangan kita. Itu merupakan satu momen yang paling baik karena ini adalah bulan ampunan, bulan penuh bonus, bonus di mana setiap amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada ayat 95 dari surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim liyatu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijz wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun." Kelak mereka akan bersumpah kepada kalian dengan nama Allah apabila kalian kembali kepada mereka, supaya kalian berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahannam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 95 ini masih mengkaji panjang lebar tentang kaum munafik, kaum munafik yang berada di kota Madinah, terkait erat dengan suasana setelah Nabi Muhammad pulang dari peperangan. Maka ditemukan, walaupun banyak menceritakan tentang perang Tabuk, tapi ini berlaku umum, kaum munafik itu setiap Nabi Muhammad kembali dari perang dan membawa harta rampasan perang, maka mereka pun litu'ridu anhum sayahlifuna billah, mereka bersumpah, "Wahai Nabi Muhammad, alhamdulillah Nabi Muhammad berhasil pulang membawa memenangkan peperangan ini dan membawa harta rampasan perang bagi tentara-tentara yang ikut bersama Nabi Muhammad. Wallahi ya Nabi, kalaulah misalnya saya mau sekali ikut perang, tapi beginilah Nabi kondisi kami yang payah sekali kondisinya." Seakan-akan mereka itu adalah orang yang paling apa? Pahlawan paling berjasa gitu Ustaz Fajrul. Berkata di hadapan Nabi dengan menggebu-gebu dan semangat sampai bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Supaya Nabi menaruh simpati kepada mereka. Supaya Nabi tidak marah kepada mereka. Jadi dalam masyarakat Indonesia sering begini juga kita ketemukan Ustaz Fajrul, udah tahu salah tapi supaya dia tidak dimarahi malah dia pula yang marah Ustaz Fajrul. Nah, ya kan? Kan ada begitu ya enggak? Nah, jadi di situ juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'ridu anhum. Dia mengalihkan permasalahan, tapi Allah tahu apa maksud dan tujuannya. Alihkan saja dari mereka. Sudah, kalau memangnya orangnya memang pengecut, dasar pengecut, kalau misalnya gentleman, dia akan turun ke medan perang, tapi karena pengecut, fa'ridu anhum. Jauhkan mereka. Tinggalkan mereka, enggak usah uberis apa yang mereka katakan. Pusing kepala kita kalau misalnya ada orang salah, bukan mengaku salah, tetapi marah menyalahkan orang lain. Lebih jauh Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kaum munafik ini, fa innahum rijsun, sesungguhnya mereka ini najis. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi mengatakan najis di sini bukanlah kotoran yang datang menimpa umat Islam. Tapi dia adalah munafik, kaum kafir, musyrik, itu memiliki hakikat dirinya sebagai sosok yang najis, sama seperti bangkai yaitu najis. Kalau umat Islam datang najis kepada dia, maka bisa disucikan dengan berwudu, dengan mandi, suci hadas besar, suci hadas kecil. Tetapi kaum kafir, kaum munafik, kaum musyrik ini memang hakikatnya adalah najis. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka itu adalah neraka jahannam, karena mereka telah memperlakukan yang tidak layak untuk dirinya. Suatu hal yang menarik para pendengar yang dimuliakan Allah, kotoran, sampah, maka letak yang layak di mana Ustaz Fajrul? Dibuang tempat sampah. Tong sampah. Ya kan? Begitu ya kan? Begitu juga ketika dikatakan oleh Allah kaum munafik itu adalah kotoran, maka Allah mengatakan wa ma'wahum jahannam. Tempat mereka yang layak itu seperti kotoran, tempatnya adalah tong sampah. Orang munafik, tempat yang cocok untuk mereka adalah jahannam. Jadi ma'wa di sini kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roy bukan suatu hal yang azab bagi mereka, bukan itu adalah azab dari Allah kepada mereka, tapi sebenarnya itu adalah tempat yang layak bagi mereka. Walaupun setelah mereka masuk, mereka akan mendapatkan azabun alim, tempat siksa yang sangat pedih. Tetapi keberadaan mereka di jahannam sama seperti keberadaan kotoran di tong sampah. Maka digunakan dengan ma'wa. Mereka mencari mana neraka jahannam itu, sebagaimana kotoran mencari mana tong sampah itu. Sebagaimana disebutkan di ayat lain, ulaika ashabul jannah, ulaika ashabun nar. Lebih tepat untuk ashabul jannah, ashabun nar, Ustaz Fajrul mungkin dapat menjelaskannya. Iya. Memang fenomena yang kita dapatkan di masyarakat saat sekarang ini, yaitu melihat dan memandang dan merenungkan dari ayat Al-Quran ini, ketika Allah berfirman sayahlifuna billahi lakum, artinya mereka itu, maksudnya orang-orang kafir atau orang-orang munafik, mereka itu akan bersumpah memakai nama Allah, idzang qalabtum ilaihim, artinya apabila kita itu kembali kepada mereka. Tapi di sisi lain Allah juga berfirman fa'aridu, memerintahkan kita agar kita itu jauh dari mereka. Jauhnya itu bukan disebabkan karena sumpah itu, tapi karena sikap dan perilaku mereka itu dibahasakan di dalam Al-Quran adalah mereka itu najisun atau najas, rijsun. Yeah. Rijsun itu dalam artian adalah najis. Najas. Kan? Yeah. Nah, artinya juga dikuatkan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini persisnya ketika terjadi pada perang Tabuk ini, ya, kejadian dari ayat ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala tujalisuhum, wala tukallimuhum." Arti dari fa'ridu anhum tersebut. Mm-hmm. Jadi kalau arti wala tujalisuhum itu artinya jangan duduk bersama mereka. Iya. Wala tukallimuhum. Dan jangan berbicara. Kalau sudah tidak boleh duduk, berkaitan erat dengan jangan bicara, kan begitu. Iya, betul. Karena apa? Karena mereka sudah dimasukkan golongan orang-orang najis. Hmm. Otomatis orang najis itu dalam bahasa Al-Qur'an ini adalah rijsun. Tempat mereka yang layak itu adalah jahannam. Jahannam di sini adalah salah satu nama api neraka. Iya. Jazaan itu adalah ganjaran ataupun balasan sebagai mana yang mereka telah kerjakan pekerjaan mereka itu. Jadi di sini ma'wa di sini adalah tempat mereka itu kembali, tempat mereka itu tinggal di situ. Jadi yang paling pantas seperti yang sudah dibahas tadi, bahwasannya tempat yang paling cocok itu adalah seperti yang katakan Allah, jahannam. Kata-kata jahannam ini pun mempunyai arti. Karena di sini ada tasdid. Maka orang juga kalau mengatakan sesuatu itu untuk betul-betul menekankan sesuatu itu supaya fokus pembicaraan itu terfokus, maka dia harus punya penekanan. Nah, seperti contohnya di tempat itu misalnya, gitu kan. Jadi kata-kata di tempat itu, di sana misalnya. Lain perbedaannya dengan di sana atau di sana. Jadi jahannam itu yang betul-betul Allah sudah yakinkan khitabnya, pembicara ini ke hati dan ke pikiran kita, tidak ada tempat yang lain bahwasanya untuk orang-orang yang selalu mengelak, orang yang selalu melari dari syariat Allah Subhanahu wa taala, adalah ganjaran mereka itu memang betul-betul jahannam. Maka di sini Zainal Arifin, ya, kata-kata saya lipuna itu juga ada seperti yang kita lihat dalam surat Al-Baqarah, saya kulu supaha uminan nas. Kira-kira kata-kata sah itu pengertiannya kira-kira apa, Ustaz? Iya, jadi benar sekali apa yang ditanyakan oleh Ustaz Fajrul di awal ayatnya, saya lifuna, saya kuluna, akan. Dan rupanya mereka telah mengatakan, ini merupakan bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui dan maha yang maha mengetahui lagi maha kuasa dan maha berkehendak. Jadi orang munafik pada waktu itu belum berkata ketika ayat ini diturunkan, tetapi pada masanya tertentu dia akan mengatakan itu, dan dia tidak bisa merubah apa yang telah ditetapkan Allah pada dirinya untuk berkata-kata bahwa dia akan berkata, dia akan bersumpah atas nama Allah, atau dia akan berkata untuk apa kiblat ini diputar balikkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Perkataan itu merupakan wujud dari apa yang diprediksi oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi 100%, karena Allah adalah maha kuasa lagi maha bijaksana. Ya, itu apa jawabannya. Terus ada kata-kata rejson di sini. Rejson itu dikaitkan di sini kotoran. Maksud kotoran di sini adalah yang berarti bisikan setan. Kira-kira apa maksudnya dengan ayat Al-Anfal, it yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankumur rijsas syaiton. Di situ disebutkan rijsas syaiton. Sedangkan kajian kita saat ini adalah innahum rijsun. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul, ada dalam surah At-Taubah kata-kata rijsun, ada dalam surah Al-Anfal kata-kata rijsun, yang mengindikasikan ada makna yang berbeda antara rijsun di surah Al-Anfal dalam rijsun dalam surah At-Taubah. Rijsun itu bermakna kotoran, kotoran itu bermakna hakiki, bukan bermakna majazi. Majazi hakiki dalam arti sebenar-benarnya kotoran, dan dia berbentuk dua. Jadi disebutkan di dalam ayat lain surah At-Taubah ayat 28 disebutkan innamal musyrikuna najasun. Najasun bukan najisun. Apa beda najasun dengan najisun? Najasun artinya memang dia memiliki hakikat zat dan dirinya sebagai orang yang kotor. Seperti bangkai itu kotor. Nah, tetapi umat Islam itu terkena najisun. Terkena najis sehingga dia bisa dibersihkan. Orang musyrik itu tidak bisa disucikan, walaupun dia mandi wajib, selama dia musyrik tetap dia najis. Walaupun dia berwudu, selama dia musyrik maka sholatnya pun tidak sah. Sebagaimana munafik, karena dia tidak beriman kepada Allah maka sholatnya juga tidak sah, kan begitu? Fiddarkil asfali minan nar, diletakkan di tempat yang paling bawah. Kembali kepada rijsun tadi, jadi ada rijsun hakikat kotor pada dirinya, ada rijsun yang bermakna godaan setan, yang disebut juga dengan berhala, yang disebut juga dengan patung-patung. Nah, itu dalam Al-Quran juga disebut dengan rijsun. Nah, jadi ada rijsun dalam wujud manusia, rijsun dalam wujud sembahan. Kira-kira apa yang kita ambil pelajaran dari ayat ini? Iya, dari pertemuan ini yang singkat dan berbahagia ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jangan menjadi pengecut, terutama dalam hal-hal yang positif. Tetaplah berpikir secara jernih bahwa yang baik, dan kita melakukan suatu yang baik itu akan kembali manfaatnya kepada diri kita. Ketika kita menjadi pengecut, tidak berani membela kebenaran, maka kita akan mendapatkan bahaya, ma'wahum jahannam. Kita akan masuk neraka di akhirat kalau kita kufur kepada Allah, itu adalah puncak keburukan. Dan juga kita akan mendapat kesengsaraan di dunia kalau kita tidak berani mengambil tindakan yang baik. seperti yang baik dalam Al-Quran, dalam Islam tentu saja berpuasa di bulan Ramadan, sholat 5 waktu tidak pernah tinggal, membayar zakat di akhir Ramadan, melangsungkan ibadah haji di bulan suci nanti. Ini merupakan suatu hal yang baik. Bila kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan surga. Dan bila kita tidak melakukannya, maka ini merupakan suatu hal yang menjadi tempat yang menjadi suatu hal yang tidak baik bagi diri kita. Karena apa? Apa yang diberikan oleh Allah, semuanya tergantung dari pilihan kita. Bima kanu yaksibun. Sadaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.